buah superfood dari mata sola. Rai sehat alami optimal atasi lemah lesuk tubuhmu. Rasa kebas-kebas diabetes kolesterol asam lambung dan gejala-gejala sakit lainnya. Sahabatku, cintai tubuhmu, cintai jiwamu, jagalah sehatmu. Ingatlah dirimu dibutuhkan keluarga dan masyarakat umum lainnya. Sehatkan ragamu, sehatkan jiwamu, sehatkan finansialmu. Sini letak solusi, siapkan bisnismu. Bisnis anti rugi, bisnis banyak untung. Jangan kamu lupa libatkan Tuhanmu di dalam actionmu. Tuhan pasti akan membersamaimu. Bahagialah kau mulia sejahtera selama. Jiwamu, jagalah sehatmu. Ingatlah dirimu, dibutuhkan dirimu, dibutuhkan keluarga dan masyarakat umum lainnya. Sehatkan ragamu, sehatkan jiwamu, sehatkan finansialmu. Sini mata sun, siapkan bisnismu. Bisnis anti rugi, bisnis banyak untung. Jangan kamu lupa libatkan Tuhanmu di dalam actionmu. Tuhan pasti akan membersamaimu. Bahagialah kau, mulia sejahtera selama-lamanya. Bisnis anti rugi, bisnis banyak untung. Jangan kamu lupa libatkan Tuhanmu di dalam actionmu. Tuhan pasti akan membersamaimu. Bisnis banyak untung. Jangan kamu lupa libatkan Tuhanmu di dalam actionmu. Tuhan pasti akan membersamaimu. Bahagialah kau, mulia sejahtera selama-lamanya.